Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan terakhir telah mengambil bab yang ke-89 tentang al-masajid allati ala turuqil madinah والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسجد dan tempat-tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tatkala beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Dan disebutkan dalam bab tersebut hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan apa yang beliau lakukan, beliau yataharra, itu menyengaja untuk salat di tempat-tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat tersebut di perjalanannya. Sampai seperti disebutkan ketika Nabi sallallahu buang air di suatu tempat di perjalanannya, beliau pun melakukan hal tersebut min syiddati taharri. Tapi seperti yang disebutkan bahwasanya hal tersebut tidak sampai kepada derajat sunnah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya bukan dalam rangka menunjukkan kepada umatnya bahwasanya salat di tempat tersebut sunnah. Akan tetapi ketika beliau melewati tempat tersebut dan datang waktu sholat, maka sholat di tempat tadi. Dan di bab setelahnya beliau menyebutkan bab sutratul imam sutratu man khalfah. Bab sutrah imam adalah sutrah untuk yang sholat di belakangnya, itu sutrah untuk makmumnya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan 3 hadis yang menunjukkan bahwa sutratul imam sutra lil makmum. Maknanya ketika kita sholat berjamaah, para makmum tidak harus mengambil sutra masing-masing, akan tapi mencukupkan dengan sutra imam. Maka kalau seseorang sedang sholat bersama imamnya, kemudian ada yang lewat di hadapannya, maka tidak mesti untuk dicegah atau tidak harus an yudfa. Tidak seperti kalau kita sedang sholat sendirian menghadap sutra. Maka kalau ada orang yang hendak lewat antara kita dengan sutra, maka kita mencegah orang tersebut untuk lewat di hadapan kita. Dan akan kembali dalam bab ini hadis Abdul Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang berkaitan dengan masalah bahwasanya tidak dicegah orang yang lewat di hadapan kita ketika kita sedang sholat berjamaah jika posisi kita sebagai makmum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdul Ibn Yusuf At-Tirmizi qala akhbarna Malik wa Malik Ibn Anas imam dari Hijrah عن ابن شهاب وزهري عن عبيد الله بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعد الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku datang dengan mengendarai keledai betinaku dan pada saat itu umurku nahzul ihtilam, memasuki masa-masa baligh. Dan ketika aku datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat mengimami para sahabatnya di Mina, yaitu di Hajjatul Wada. Ketika Nabi SAW berada di Mina, beliau salat mengimami para sahabatnya. Dan kata Ibn Abbas, datang beliau dapatkan Nabi sedang salat ila ghairi jidar, dengan tidak menghadap ke jidar, ke tembok. Dan sebagian ulama mengambil dari kalimat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina dengan tidak menghadap ke dinding, menunjukkan bahwasanya salat menghadap sutrah itu tidak wajib. Akan tetapi hukumnya hanya mustahab saja, sunnah saja. Akan tetapi dijawab oleh para ulama mengatakan wajib, bahwasanya Nabi SAW ketika dinukil Ibn Abbas salat di Mina dengan tidak menghadap ke dinding bukan berarti tidak salat menghadap sutrah. Karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat di safarnya, beliau menggunakan anazah sebagai sutrahnya. Beliau menancapkan tombak kecil yang biasa beliau bawa atau dibawa oleh sahabat yang beliau perintahkan untuk membawanya, beliau tancapkan di hadapannya dan dijadikan sutrah oleh beliau. Seperti di hadis-hadis yang lainnya dan sebagainya disebutkan dalam bab ini. Khulasahnya bahwasanya salat menghadap sutra itu perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang sahih bahwasanya hukumnya wajib. Famarartu baina yaday ba'dhi shaf, ini syahidnya. Maka ketika itu aku lewat di hadapan sebagian shaf yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fanazatu wa arsaltu atan, kemudian aku turun dari kendaraan aku tunggangi, yaitu keledai betina. Wa arsaltu atan tarata, dan aku biarkan keledai tersebut menggembala. Wa dakhaltu fi shaf, dan aku masuk di shaf para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ibn Abbas, falam yungkir dhalika alayya ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengingkariku dengan hal tersebut. Tidak para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan tidak pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan bolehnya hal tersebut. Sana itu tidak diperbolehkan, saya akan diingkari perbuatan Ibn Abbas tersebut. Sekali menunjukkan bahwa suratul imam, suratul makmum. Kalau kita sedang salat berjamaah bersama imam, kemudian ada yang lewat di hadapan kita, maka kita tidak memiliki kewajiban untuk mencegah hal tersebut lewat, karena sutra kita adalah sutra imam, cukup apa yang ada di hadapan imam. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Ishaq qala haddatsana Abdullah ibn Umair qala haddatsana Ubaidullah an Nafi' ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yawm al-Eid amara bil harbah فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau jika keluar untuk melaksanakan salat Id tentunya di Madinah, amara bil harbah, Nabi SAW merintahkan untuk diletakkan harba, ditancapkan tembak yang tujuannya untuk jadikan sufah tatkala salat. Fatudau baina yadai, maka tombak tersebut ditancapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak salat. Fayusalli ilaiha, maka beliau sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke sutra berupa harbah tersebut. Wan nas wara'ah, dan para sahabat radhiyallahu anhum salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang perkuat pendapat bahwasanya ketika Ibnu Abbas mengatakan Nabi salat dengan tidak menghadap ke dinding tatkala di Mina, bukan berarti Nabi tidak salat menghadap ke atau di hadapannya sutra. Bukan berarti Nabi tidak salat menghadap ke sutra atau di hadapannya sutra. Seperti di sini Nabi kalau salat Id ditancapkan untuk beliau harba, tombak yang dijadikan sutra oleh beliau. Wa kana yaf'alu dhalika fi safar, dan hal tersebut dilakukan pula oleh beliau tatkala safar, termasuk safar hajinya, dan termasuk tatkala beliau salat di Mina yang Ibnu Abbas menceritakan kisahnya di hadis yang pertama tadi. Fa min thamma ittakhadha al-umara, dan dari sana karena para umara ketika salat Id mereka melakukan yang seperti dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka membawa harba yang dijadikan untuk sutra. Kemudian hadis yang terakhir, qala haddatsana Abu Walid Hisham bin Abdul Malik, qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam, an 'Aun bin Abi Juhaifah qala sami'tu Abi, Abu Juhaifah, Wahab bin Abdullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim bi Bathha wa baina yadayhi 'anazah adh-dhuhra rak'atayn wal 'ashr rak'atayn تمر بين يديه المرأة والحمار. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Bathha atau di Abtha, itu tatkala hajatul wada'nya, beliau setelah datang melakukan tawaf qudum, beliau tidak tinggal di Mekah menanti hari tarwiyah. Beliau datang di hari keempat dan menanti hari tarwiyah di tanggal 8 Dzulhijjah. Selama itu beliau tidak tinggal di Mekah. Beliau dan para sahabatnya menuju Abtah atau Bathha dan tinggal di situ sampai hari tarwiyah. Salat bihim bil Bathha wa bain yadi anazah. Beliau salat di Bathha atau Abtah tersebut dan di hadapan beliau anazah. Itu tombak kecil yang ditancapkan yang dijadikan sebagai sutra salatnya. Adh-dhuhra rak'atain. Beliau salat zuhur 2 rakaat. Wal 'ashr rakatain, dan salat asar 2 rakaat. Tamurru baina yadayhi al-mar'ah wal himar, dan ketika beliau salat menghadap ke sutra beliau itu berupa anazah, lewat di hadapannya, itu di hadapan sutra tapi di balik di hadapan Rasulullah tapi di balik sutra, di depan sutra yang dilakukan yang di jadi kata Nabi SAW, al-mar'atu wal-himar, wanita dan keledai, lewat dan dibiarkan dan tidak mempengaruhi salatnya. Dalam keadaan sudah kita bersama bahwasanya al-mar'atu wal-himar, kalau salat seseorang kemudian lewat di hadapannya atau di dalam sutra, maka membatalkan salatnya. Kata Nabi SAW di hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala dan juga yang lainnya, yaqta'us salat al-mar'atu wal-himar wal-kalbu wa yaqidhalika mithlu mukharrati rakhl. Kata Nabi sallam, memotong salat seseorang, dan yang sahihnya adalah qatul butlan, membatalkan salat seseorang jika lewat di hadapannya perempuan. Lewat yang lain al-mar'atul haid, perempuan yang sudah haid, itu yang sudah dewasa. Wal himar, begitu pula keledai. Wal kalbu, dan juga anjing. Wayakidalik, dan katanya bisa menghalangi hal tersebut, ya tidak membatalkannya, mitlum mukhirati rahal, kalau dia sholat menghadap ke atau dihadapannya sutra setinggi mukhirati rahal, mukhirati rahal bagian belakang atau setinggi pelana yang biasa digunakan di bagian belakang oleh para penunggang kendaraan. Maknanya kalau seorang sholat menghadap sutra dan lewat perempuan atau himar atau kalab di hadapannya, itu di balik sutra, di depan sutranya, maka hal tersebut tidak mengganggu sholat. Berbeda kalau lewatnya antara dia dengan sutra, maka membatalkan sholatnya. Ya tawsal al-mar'atu wal-himaru wal-kalab. Ini hadis Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala. Dan dari sini pun kita bisa mengetahui secara lain wajibnya kita sholat menghadap sutra, juga disyariatkannya. Dan yang sahih wujudnya sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat ketika safar untuk dikosor. Harus dikosor sholat 4 rakaat tatkala kita safar. Seperti Nabi di sini ketika beliau haji, sholat di Abtha, sholat duhur yang 4 rakaat 2 rakaat. Dan juga asar yang 4 rakaat beliau sholat rakaat. Maksudnya dikosor sholat tersebut. Begitu pula semua safar-safar Nabi SAW. Tidak ada pernah nukilan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan sholatnya, itu sholat 4 rakaat menjadi 4 rakaat ketika safar. Semua nukilan dari Nabi Sallam, beliau senantiasa mengkosor sholatnya tatkala safar, tatkala safar. Tandanya ini yang kita lakukan. Misalnya sedang sholat berjamaah. Nah sekarang misalnya Ahmad posisinya di sholat kedua, lihat. Ketika sholat berjamaah kemudian batal, harus keluar. Apa keluarnya harus ke belakang lurus, tidak lewat ke depan orang yang sedang sholat, atau boleh motong jalan ke sana kemudian keluar? Boleh motong. Kenapa? Karena sutra makmum semuanya itu sutra imam. Jadi boleh kita langsung ke sebelah kanan, sebelah kiri, sekalipun di hadapan orang yang sedang sholat. Taib. Hasan. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan sudah kita ambil bab yang ke-131 dari kitabul ilm al-mu'tabar fi riwayah as-sama au ma yu'addi ma'na. Di bab sulahnya beliau memberikan judul babnya dengan at-tathabbut fi qabulil akhbar. Hendaknya kita bertathabbut, tabayyun, mencari kepastian di dalam menerima berita. Itu ketika datang berita kepada kita, maka sebelum kita terima berita tersebut, terlebih lagi sebelum kita sampaikan kepada yang lainnya, hendaklah kita bertasabut benar atau tidak berita tersebut. Terlebih lagi kalau yang membawa berita adalah seorang yang fasik, seorang yang fasik. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, fatabayyanu, fatabayyanu, ay fatathabbatu, carilah kebenaran berita tersebut, jangan langsung diterima. Karena kalau langsung diterima khabar dari fasik, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa saja menyebabkan musibah, menyebabkan malapetaka bagi manusia, bagi orang lain, dikarenakan ketidakhati-hatian menerima berita tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin, kemudian kalian menyesal dengan perbuatan tersebut. Itu tidak tersebut, tidak tabayyun dalam menerima berita. Adapun kalau berita dari thiqah, maka aslinya diterima, wajib diterima walaupun dari satu orang. Qala Imam Abu Abdullah Ibn Majah rahimahullahu ta'ala, Idris Abu Abdullah Ibn Majah, masmu Ahsanta Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini. Qala haddathana Ali Ibn Muhammad wa Abu Kurayb Muhammad Ibn Alam wa Ahmad Ibn Sinan. Qala haddathana Abu Usama an Ubaidillah Ibn Umar an Nafi'an Ibn Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha fa sallama fi raka'atain. Fa qala lahu rajul yuqalu dhul yadayn ya Rasulullah aqsuratu salatu aw nasit. Sejuga aqsuratu salatu aw nasit. Qala ma qasadu salatu wa ma nasit. Qala idan fa sallaita raka'atain. Qala kama yaqudu liyadayin. Qalu na'am. Fataqaddama fa salla raka'atain thumma sallam thumma sajil sajdatay sahu. Qala syekh hadha hadithun sahih ala syarti syekhain. Al-hadith akhraja Abu Dawud. Faqala hadithna Ahmad ibn Muhammad ابن ثابت قال أخبرنا أبو أسامة قال ها أخبرنا محمد بن علم قال أنبأنا أبو أسامة قال أخبرني عبيد الله به. Hadis ini setelahnya oleh Syekh Mukbir rahimahullah dimasukkan ke kitab Ahadits Mu'alla. Tapi tentunya sudah kita lalui di Sahih Bukhari di dua pertemuan yang lalu hadis kisah Dzul Yadain. Asli kisahnya sahih. Dan ungkara atau hadis ini diingkari khusus dari jalan ini diingkari angkara alaihi Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Dari Abu Ibn Umar radhiyallahu anhu, sekali lagi hadisnya sahih kalau kisahnya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW tatkala beliau salat beliau lupa dan salatnya imma salat duhur atau salat asal ihda salatil asyi sebenarnya di Sahih Bukhari yang sudah kita lalui. Fasallama fi rakatain, ketika beliau salat yang harusnya salat 4 rakaat baru 2 rakaat beliau salam. Maka salah seorang sahabat yang dikenal dengan panggilan Dzul Yadain berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah salat telah dikosor atau engkau lupa? Maka Nabi mengatakan, salat tidak dikosor dan aku pun tidak lupa. Maka Dzul Yadain mengatakan, idan fa sallaita raka'atain. Ketika beliau Dzul Yadain mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak merasa lupa dan juga salat tidak dikosor, salat tetap 4 rakaat karena salatnya duhur atau asar, maka beliau berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu engkau salat baru 2 rakaat. Maka Nabi SAW ketika diberitahukan oleh Dzul Yadain, beliau berkata, bertanya kepada para sahabatnya, apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain? Tathabutil akhbar. Tapi bukan berarti Nabi menolak khabar Dzul Yadain. Dzul Yadain sahabi radhiyallahu ta'ala, akan tapi mimbab at-taqid liyatma'inna qalbi. Kenapa? Karena yang salat bersama Nabi SAW bukan hanya Dzul Yadain saja. Para sahabat radhiyallahu anhum sampai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma salat pada saat itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada yang berani mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu kecuali Dzul Yadain. Maka dalam rangka mentakid, beliau bertanya kepada para sahabat yang lain, apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain bahwasanya saya baru salat 2 rakaat? Qalu na'am. Maka para sahabat menjawab, iya, wahai Rasulullah, engkau baru salat 2 rakaat. Maka ketika mengetahui hal tersebut, beliau taqaddama, beliau kembali berdiri maju, fasalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat, itu menyempurnakan 2 rakaat yang tertinggal tadi. Thumma sallam, kita sudah menambah 2 rakaat, beliau salam, thumma sajada sajdati sahu, kemudian beliau setelahnya sujud sahu, 2 kali sujud. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan sama dengan hadis Abi Hurairah yang kita ambil di 2 pertemuan yang lalu. Di sini menunjukkan bahwasanya ketika seorang lupa di dalam salatnya yang harusnya salat 4 rakaat, baru 2 rakaat sudah salam. Maka kalau dia ingat atau ada yang mengingatkannya, maka dia tidak perlu mengulang dari awal. Akan tapi tinggal ditambah 2 rakaat yang ia lupa tersebut. Kemudian setelah salam dia sujud sahu. Dan juga dari sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia seperti yang lainnya, lupa sebagaimana manusia lupa. Dan ini pun dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lupa dalam salatnya, beliau setelah itu berkata kepada para sahabatnya, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansawun fa idza nasitu fadzkiruni. Aku itu manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Maka jika lupa, ingatkan oleh kalian. Jadi Nabi SAW manusia seperti yang lainnya. Lupa sebagaimana yang lain lupa. Sebenarnya beliau juga sakit dan beliau juga wafat seperti yang lainnya. Hanya saja wajib bagi kita untuk memuliakan beliau dan mengagungkan beliau. Akan tetapi tidak diperbolehkan gulu sampai mendudukan beliau di atas kedudukannya. Tapi mendudukan beliau seperti kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah abdun min ibadillahi azza wa jalla, abdun la yu'bad. Setelahnya disaud bin Malik radhiyallahu taala tentang masalah mimpi. Mimpi ada tiga jenis, insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdi. أشهد أن لا إله إلا الله خير باق ابن عمر السلمي السلمي